kamu. Aku mengalah demi pacar baru. Aku sendiri, engkau bercinta. Dan jangan lupa bahagia. Saat ku tunggu kau menghilang, tiba-tiba kau datang tanpa permisi. Stop sayang, aku bukan terminal cinta. Kau mendua dan membagi semua cinta ini, oh jahat, jahat.